إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي عزني وعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qalb Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berbicara tentang bagian yang pertama dari doa. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ja'ala ad-du'a ibadatan. Ini di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Maka kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala faja'ala ad-du'a 'ibadatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan doa di sini sebagai ibadah. Karena di awal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Tetapi di akhir Allah menyatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku. Berarti doa di sini Allah jadikan sebagai ibadah. Wa hadzal qismu kulluhu syirkun. Dan bagian ini semuanya syirik. Ini maksudnya apa? Semua kalau diberikan kepada selain Allah dari doa ibadah ini, maka itu semuanya adalah kesyirikan. Sehingga kata Syekh, faman sarafa syai'an min anwa'il ibadah. Kalau seandainya ada seorang insan dia ruku atau sajada atau sujud li syai'in kata Allah fi hadzal ruku, di dalam ruku, maka dia menjadi musyrik. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membungkuk ketika saling berjumpa. Ketika beliau ditanya tentang seseorang yalqa akhah, yang berjumpa dengan saudaranya, ayan hani yabi lahu, kemudian membungkukkan tubuhnya untuk menghormati orang tersebut. Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, la, tidak boleh. Tidak boleh yang demikian. Nah, ini bertatap muka, bertemu, kemudian salah satunya membungkuk atau dua-duanya membungkuk. Nah, maka ini tidak dibenarkan. Tidak dibolehkan. Nah, khilafan lima yaf'aluhu ba'dul juhal. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian juhal, sebagian orang-orang jahil. Idza sallama 'alaika in hanalak. Apabila dia mengucapkan salam kepadamu, maka dia membungkuk, membungkukkan tubuhnya. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Nah, cukup mengucapkan salam dengan tubuh biasa tanpa harus membungkukkan tubuhnya. Nah, fayajib ala kulli mu'min billah ayunkirahu. Maka wajib bagi setiap mu'min yang beriman kepada Allah untuk mengingkari perbuatan tersebut. Kenapa? Li'annahu azzamaka ala hisabi dini. Karena mengagungkan dirimu berdasarkan agamanya. Nah, ini maka apa yang demikian tidak dibenarkan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jepang ya, ketika mereka bertatap muka satu sama lain saling membungkukkan tubuhnya, ketika mereka mengucapkan salam saling membungkukkan tubuhnya. Bahkan dikatakan menurut mereka ketika tidak membungkukkan dianggap tidak memiliki adab. Nah, atau ketika tidak membungkukkan lebih lama dari yang lebih tua darinya juga demikian. Nah, demikian. Makanya apa? Tidak dibenarkan. Baik. Azan yang kedua, doaul mas'alah. Yang kemudian oleh kaum muslimin di Indonesia diadopsi perkara yang seperti itu. Nah, ulang sahabat, apakah memang itu karena peninggalan dari penjajahan Jepang atau bagaimana? Mullah alam sahabat. Doaul mas'alah. Yang kedua adalah doa mas'alah. Doa yang berupa permintaan. Fahada laisa kulluhu syirkah. Maka permintaan ini tidak semuanya syirik. Permintaan tidak semuanya syirik. Tetapi dirinci. Bal fi tafsil. Tetapi harus dirinci permintaan itu. Permintaan apa yang syirik, permintaan apa yang tidak syirik. Fa in kana al makhluq qadiran ala dhalik falaysa bisyirk. Kalau makhluk yang diminta itu mampu untuk mewujudkan apa yang diminta, maka ini bukan syirik. Bukan syirik. Ya. Ka qaulika, seperti ucapanmu, isqini ma'an, berikan air aku minum, misalkan ya. Beri aku minum. Baik. Lima yasati dalik. Bagi orang yang mampu untuk memberikan air minum, maka yang demikian tidak mengapa. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, man da'akum fa'ajibu. Barang siapa yang da'akum, mengundang kalian. Kalimatnya dengan da'a, doa. Ya, sama. Berarti apa? Dengan lafaz yang sama. Barang siapa yang mengundang kalian, fa'ajibu, maka penuhi undangannya. Penuhi undangannya. Wa qala ta'ala, juga demikian firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerangkan dalam surah Nisa ayat ke-8 tentang masalah waris. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Farzuquhum min. Lafadznya dengan urzuq. Berikan rizki. Idza hadara al-qismah, ketika pembagian harta warisan itu ternyata ada yang hadir juga selain dari ahli waris, dari apa? Warasah. Nah, dari ahli waris ya, terhadap pembagian harta waris tersebut. Siapa? Ulul qurba, orang-orang yang memiliki kerabatan. Wal yatama, atau anak-anak yatim. Wal masakin, atau orang-orang miskin yang enggak ada hubungan sama sekali, misalkan ketika pembagian harta waris ternyata ada yang datang, ya enggak sengaja dia datang sedang pembagian harta waris di situ. Orang miskin datang ya, yang minta-minta, kemudian anak yatim ternyata datang di situ ya, atau ada kerabatnya yang datang, dia tidak sengaja datang misalkan, ataupun sengaja misalkan datang karena tahu di situ ada pembagian harta waris. Farzuquhum min, maka kata Allah Ta'ala, urzuquhum min, berikan pada mereka rizki, berikan pada mereka rizki. Maka kata Syekh, fa idza maddal faqiru yadahu, apabila seorang fakir itu menjulurkan tangannya dengan mengatakan wa qala urzuqni, dan dia mengatakan berikan aku rizki. I'tini, maksudnya apa? Berikan aku bagian dari harta waris tersebut. Falaysa bisyirik. Maka ucapan ini bukan kesyirikan. Ya. Dan boleh dibagi, diberi, tapi bukan sebagai ahli waris. Ya. Begitu. Diberi tetapi bukan sebagai ahli waris. Diberi seperti apa sesuai dengan kerelaan dari orang-orang yang ada. Diberi sesuai dengan kerelaan orang-orang yang ada dari ahli waris. Nah, dan ucapan orang yang orang fakir ini ketika mengatakan uzukni, berikan rezeki padaku, falaisa bisyirik, bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, farzuquhum min, maka berikan rezeki dari minhu, maksudnya apa? Dari harta tersebut. Nah, ya. Wa amma idza da'a al-makhluq bima la yaqdiru 'alaihi illa Allah, tapi kalau dia meminta berdoa kepada makhluk dengan sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah saja, fa inna da'watahu syirkun, maka doanya itu, permohonannya itu adalah kesyirikan. Mukhrijun 'anil millah, bisa mengeluarkan dia dari agama. Ya. Kalau dia meminta sesuatu yang menjadi hak Allah tabaraka wa ta'ala, kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang mampu kecuali apa? Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya, misalnya dzalik an tad'u insanan ayunazzilal ghaiza, seperti engkau meminta kepada orang lain agar orang lain itu menurunkan hujan. Mu'taqi dan anna qadir ala dzalik, dengan meyakini bahwasanya orang itu mampu menurunkannya. Makin apa? Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. A'yadzubillah. Ya. Ini. Sehingga apa yang dimaksud oleh Rasul di sini? Wal muradu biqaulir Rasul sallam man mata wa huwa yad'u lillahi niddan. Yang dimaksud adalah orang yang mati dalam keadaan dia meminta apa, berdoa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah ya, ada sakat di situ. Wa huwa yad'u min dulillah niddan, harusnya ya. Ada cetakan lain. Man mata wa huwa yad'u lillah, kalau di sini niddan. Sepertinya ada salah cetak. Sebagaimana dalam sebutkan dalam hadis ya, man mata wa huwa yad'u apa? Min dunillahi niddan. Ya, begitu. Di situ cetakan apa? Amiyata. Lillah. Lillah. Tayyib. Tak bas khair insyaAllah. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan. Ya. Amin. Mungkin ada salah cetak atau itu cetakan mana? Ini cetakan muassasah. Bukan keluaran muassasah, yayasan syekh sendiri. Bukan. Nah. Allah musta'an. Nah. Muassasah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini yayasannya, itu terkadang membuat kekeliruan. Ada beberapa cetakan dari yayasan yang membuat kekeliruan, yang disengaja atau tidak sengaja. Nah, mudah-mudahan ini bukan dari Syekh. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan. Barang siapa yang mati wa huwa yad'u lillah, yang dia meminta lillah. Kalau meminta lillah berarti apa? Meminta karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Seperti wa huwa yad'u min dunillahi niddan, sebagaimana dalam hadis ini, ya. Nah. Barang siapa yang dia meminta kepada selain Allah niddan untuk dia jadikan sebagai tandingan, makin yang dimaksud. Ya. Al murad an nidd fil ibadah. Sehingga nidd yang dimaksud di sini adalah an nidd fil ibadah. Tandingan dalam hal ibadah. Bukan tandingan dalam hal apa? Permintaan. Ya. Kalau hal yang diminta hanya sekedar diminta, maka apa? Ada tafsir, ada rincian. Apa yang diminta? Ya. Apa yang diminta? Kalau yang diminta adalah perkara yang mubah, perkara yang mubah, maka apa? Boleh. Ya. Boleh. Tapi kalau yang diminta adalah perkara yang haram, yang diharamkan, ini apa? Yang menjadi khasa'isillahi tabaraka wa ta'ala, yang menjadi kekhususan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka ini tidak boleh. Itu apa? An-nid fil ibadah. Ini nid, tandingan dalam ibadah. Amman nid fil mas'alah, Lihat. Adapun nid dalam masalah permintaan, fa fihi tafsilus sabiq, maka harus dirinci. Ya. Jadi yang dilarang dalam hadis ini yang dimaksud adalah an-nid fil ibadah, bukan an-nid fi fil masalah atau an-nid secara mutlak, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah an-nid fil ibadah. Ya. Begitu. Baik. Qala rahmallahu taala wa mal asaf, dan sangat disayangkan fa fi ba'dil biladil islamiyah, maka di dalam sebagian negeri Islam mayaqtaqid anna fulanan maqbur alladhi baqiya jissatu alladhi baqiya jissatan aw akalatul ardu yanfa'u ayadu. Pada sebagian negeri Islam ada orang yang meyakini bahwasanya fulan yang sudah dikubur yang jasadnya masih ada, atau jasadnya sudah dimakan oleh tanah, bisa memberikan manfaat atau mudharat. Ada sebagian yang meyakini demikian. Ya. Baik. Au ya'ti bin nasal, atau dia meminta keturunan kepada al-maqbur ini yang sudah dikubur ini. Liman la yulad lah. Bagi orang yang tidak memiliki anak. Ya. Terkadang apa? Ada yang seperti itu, ya. Orang yang belum punya anak-anak kemudian apa? Didatangkan pada kuburan fulani. Ya. Untuk apa? Untuk dimintakan agar anak apa? Agar orang ini memiliki anak. Nah, demikian. Fana'udhu billah, maka ini adalah apa? Syirik. Ini adalah syirik. Wahada wal'iyadu billah, maka ini na'udhu billah syirkun akbar mukhrijun minal millah. Ini adalah syirik yang besar yang mengeluarkan dari agama. Mengeluarkan pelakunya dari agama. Kenapa? Karena yang memberikan keturunan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Oh, ini kan kita cuma sekedar ikhtiar. Ya, ikhtiar itu dalam perkara yang mubah. Sebagian kita salah mengistilahkan. Ya, ya ini kita cuma sekedar ikhtiar. Ikhtiarnya kemana? Dukun. Dukun bukan yang memberikan anak. Ya. Nah, yang memberikan anak adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kamu mau ikhtiar, ikhtiar dengan perkara yang mubah. Ya. Nah, lihat ketika Rasulullah SAW berbicara tentang berobat. Tadawaw. Siapa yang menyembuhkan sekarang? Allah tabaraka wa ta'ala. Iya kan? Baik. Nah, kenapa? Ma'angzalallahu da'an illa angzalallahu syifa'an. Tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan pula apa? Penawarnya. Sekarang tamat. Orang ingin ikhtiar, berobat. Kata Nabi bagaimana? Tadawaw. Wala tatadawaw bil haram. Berobatlah kalian, tetapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Ya, ada orang berobat, alasannya berobat, ini ikhtiar saja. Tapi apa berobatnya? Dengan minum darah. Darah ular, darah kadal, darah apa lagi? Kadal ada darahnya. Hah? Darah apa lagi ya? Nah, biawak, darah apa? Minum darah. Darahnya ini haram. Ya. Diminum haram. Nah, dia walaupun dia ikhtiar, dia katakan apa? Ikhtiar. Ini kita cuma ikhtiar saja ya. Katanya. Dukunnya juga sama ngomongnya gitu, iya. Kita cuma ikhtiar saja. Kita berusaha. Iya, namanya berusaha itu ada dua. Ada usaha yang haram, ada usaha yang halal. Usaha yang haram tidak boleh dilakukan. Usaha halal yang harus ditempuh. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Tadawaw wala tatadawaw bil haram. Berobatlah kalian, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Iya. Tamam? Berarti demikian sama. Ketika ada orang yang datang ke kuburan, dengan dalam rangka ikhtiar katanya agar bisa mendapatkan anak, ini keliru. Kenapa? Karena yang memberikan anak adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, demikian. Kalau dia ikhtiarnya ke dokter kandungan, nah itu benar. Ya, kalau ikhtiarnya ke dokter kandungan, tapi kalau ikhtiarnya ke dukun, ini enggak benar. Ya. Nah, kalau dia mau bersabar dan terus berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Zakaria, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam, dan yang dilakukan oleh orang-orang saleh terdahulu, maka apa? Itu lebih baik. Ya, akan akhirlah itu lebih baik bagi dia. Nah, yasbir, bersabar. Kenapa? Karena itu adalah mutlak min khasaisillahi tabaraka wa ta'ala. Mutlak kekhususan Allah untuk memberikan apa? Keturunan. Nah, demikian. Bersabar dengan terus apa? Konsultasi dengan dokter dan seterusnya, para medis yang lainnya, maka ini dimenangkan. Karena ini adalah ikhtiar yang mubah. Baik. Qala rahimallahu taala wa iqraru hadha ashad min iqrar syurbil khamr. Dan membiarkan seperti ini, iqrar hadha, membiarkan ini, membiarkan kondisi seperti ini, itu adanya orang yang minta keturunan ke kuburan-kuburan, ya, ini asyad min iqrar syurbil khamr, daripada membiarkan menjalarnya minum khamr. Ya. Nah, membiarkan merebaknya minuman khamr, ya, wazina, liwat, perzinahan, homoseks atau LGBT yang sekarang, ya, yang sedang marak, ya, LGBT. Nah, maka apa? Maka membiarkan kesyirikan seperti itu asyad, lebih buruk. Ya. Kenapa? Li'anna iqrarun ala kufrin. Karena itu membiarkan kekufuran. Walaysa iqraran ala fusukin faqat. Bukan hanya sekedar membiarkan kefasikan saja. Ya. Tidak hanya membiarkan secara kefasikan saja. Baik, demikian. Sehingga dari sini ikhwati a'azani wa jazakumullah, ini adalah perkara yang besar, perkara yang bukan perkara yang ringan. Nah, demikian. Qawluhu dakhala an-nar, dia masuk ke dalam neraka. Maksudnya dakhala an-nar ay khalidan, yani kekal di dalam neraka. Kenapa kekal di dalam neraka tafsirannya? Karena dia apa? Mati dalam kesyirikan. Ya, yeah. Mati dalam kesyirikan, a'yadan billah. Nah, syirik akbar. Ma'anna lafza la yadullu alih, padahal lafadznya tidak menunjukkan kepada yang demikian. Tetapi apa? Ingat, lazimul qawl qawlun, ketika kapan? Ketika pada firman Allah tabaraka wa ta'ala dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Yeah. Di sini apa? Lazimul qawlnya, orang yang mati membawa dosa syirik akbar apa? Khalidan finar, kekal di dalam neraka, walaupun di sini tidak disebutkan. Walaupun di sini tidak disebutkan. Ini sudah menjadi lazimul qaul. Ya, konsekuensi dari sebuah ucapan. Baik. Nah, ma'ana lafza la yadullu alaih. Kenapa? Li'anna dakhala fi'il. Wal fi'lu yadullu ala al-itlaq. Dikarenakan kata dakhala ini adalah fi'il. Ya. Dan fi'il itu hukum asalnya yadullu ala al-itlaq. Menunjukkan secara mutlak, secara umum. Ya. Nah, demikian. Ya, bisa dilihat lagi pada pembahasan balaghah, ya. Nah, wa aidan qala Allah taala, dan juga firman Allah taala, innahu may yushrik billahi, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faqad haramallahu alaihi aljannah, Allah telah haramkan atas dia surga, wa ma'wahu nar, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Na'udzubillah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang yang berbuat zalim dari seorang penolong pun. Maka kata Syekh Utsaimin, wa idza hurrimatil jannati lazima ayakuna khalidan fin nar abadan. Lihat, lazima, ya. Ini lazimul qaul, ya. Namanya lazimul qaul. Wa idza hurrimatil jannah, apabila jannah telah diharamkan atas dia, lazima, ya. Ini namanya apa? Lazimul qaul, ya. Lazimul qaul qaul, kapan? Ketika itu bersumber dari Allah dan Rasulnya. Ya. Sehingga misalkan contoh lain, misalkan Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan apa? Nah, la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Ya. Artinya mendekatinya saja, jangan apalagi melakukannya. Nah, ini namanya lazimul qaul. Ya. Begitu. La Balsimul qaulnya, orang yang meninggalkan zina berarti apa? Berarti mendapatkan pahala. Begitu kan? Ya, demikian. Ini lazimul qaul. Baik, lazim ayakuna khalidan finnari abadan. Maka lazim, semestinya dia kekal di dalam neraka abadan selamanya. Fayajib an nakhafa minasyirki, maka wajib bagi kita untuk takut dari kesyirikan. Madamat hadi uqubatu, selama inilah akibatnya, inilah hukumannya, selama demikian hukumannya. Fal musyrik khasiral akhirah, maka orang musyrik itu merugi di akhirat. Li'annahu finnari khalidan, li'annahu finnari khalidun, karena dia di dalam neraka kekal. Wa khasirat dunya aydan, dan merugi juga di dunia. Li'annahu lam yastafid minha syai'an, karena dia tidak bisa mengambil faedah sedikit pun darinya. Wa qamat 'alil hujjah, dan telah tegak padanya hujjah. Wa ja'ahun nadhir, dan telah datang an-nadhir, pemberi peringatan padanya. Walakinnahu khasira wal'iyadu billah, akan tetapi dia merugi na'udzubillah. Mastafada syai'an min dunya, dia tidak bisa mengambil faedah dari dunia sedikit pun. Dia tidak bisa mengambil faedah dari dunia sedikit pun. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan usia yang cukup bagi kalian. Ma yatadzakkaru fihi, apa yang mencukupkan bagi kalian untuk berfikir di dalam usia kalian tersebut. Man tadzakkara, bagi orang yang mau mengingat, bagi orang yang mau berfikir. Nah, waja'akumun nadhir, dan telah datang nadhir kepada kalian. Ya. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, dan di antara manusia ada orang yang beribadah kepada Allah itu 'ala harfin, di ujung saja, berada di ujung. Ya, beribadahnya. Tapi maksudnya apa? Beribadah itu kalau kepepet saja. Ya. Kalau sudah kepepet baru ibadah dia. Nah, kalau lagi sulit baru ibadah dia. Baik. Fa in asabahu khairun idma'an nabi. Kalau ternyata dia berada di ujung itu ditimpa kebaikan, dia tenang-tenang saja. Mumpung apa? Yang penting tidak jatuh. Kan begitu. Ya. Nah. Tapi apa? Wa in asabahu fitnatun. Tapi kalau dia ditimpa dengan ujian, ditimpa oleh sebuah musibah, inqalaba ala wajhihi, maka dia berbalik menuduh Allah subhanahu wa ta'ala. Khasirat dunia wal akhirah, dia merugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Yad'u min dunillahi ma la yadur, dia meminta berdoa kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat bagi dia. Wa ma la yanfa'uh, dan apa yang tidak bisa memberikan manfaat bagi dia. Dzalika huwa dhalalul ba'id, yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh, yang nyata. Yad'u laman darruhu, yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih. Yad'u, dia berdoa, dia meminta kepada man darruhu aqrab min naf'ih, yang madaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Labi'sal maula wa labi'sal ashir, sungguh jelek penolong baginya dan sungguh jelek teman baginya. Nah, ini. Maka demikian ikhwati a'azan wa zikmullah, orang yang berbuat syirik adalah orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Nah, والله تعالى أعلم صواب نقتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تفضل الله